الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa kullu mubhamin min al-asma'i min dhaka lisyarti wal jazai wa labdu man fi aqilin wa labdu ma wa fi ghairihi labdu ayyin fihi ma ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان ولفظ لا في النكرة ثم ما في اللفظ من أتى بها مستفهما dan seterusnya. Kata beliau, di antara lafaz-lafaz am ialah kullu mubham, ialah setiap mubham, itu mubhamah, setiap isim-isim yang mubham. Minal asma, yaitu isim-isim yang mubham. Min dzaka ma li syarti wal jazai. Di antaranya ialah ma syartiyah wa jaza. Ma syartiyah wal jaza. Yaitu ma sebagai syarat dari jaza atau jawab. Walabdu man fi aqilin. Sebelum kita masuk ke bait selanjutnya, kita jelaskan dulu, insyaallah kita bacakan dulu mengenai istif mubham. Dia am, dia adalah am mubham, yaitu yang dikehendaki dari isim mubham adalah, yang dimaksud di sini adalah isim isyarat, isim isyarah, isim istifham, isim mausul. Nah, kemudian kata beliau ma, ya ma li syarti wal jaza. Ma li syarti wal jaza. Ya, misalkan ma syartiyah, antum mengatakan ma ja'ani minka raditu bihi. Ma ja'ani minka raditu bihi. Apa saja yang datang darimu engkau berikan kepadaku, raditu bihi, maka aku akan meridhoinya. Maka itu umum, apa aja. Itu umum. Ya, itu umum. Nah. Ya, kemudian walabduma fi aqilin dan seterusnya, ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu deh. Ya, kita bahas mengenai ma yang sebagai syart, syartiyah, sebagai syarat wal jaza. Ya, kita baca dulu di sini. Tafadhal. Ya. Edward. Itu terbalik, itu harusnya iftiqaruha. Karena iftar itu dari salah makna, enggak punya makna. Itu terbalik mungkin dari penerbitnya. Iftiqar, membutuhkan. Nah, terus iftiqaruha min silatin ta'ayyana murada. Tu'ayyinu murada. Nah. وذكر المؤلف خمسة أمثلة للاسم المبهم في البيت التالي والذي يليه. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المبهم هو الذي لا يتبين معناه إلا بغيره. Ya, apa yang dimaksud dengan mubham, yaitu yang tidak akan sempurna maknanya kecuali dengan selainnya. Ada yang lain yang menyempurnakan. Ya. Nah. Kemudian kata beliau, fakullu mubhamin minal asma fahuwa am. Maka setiap isim-isim mubham, maka itu adalah umum. Isim-isim mubham itu adalah umum. Kata beliau lagi, ka asma'i syart, seperti isim-isim syartiyah. Fa kullu ismi syarti wal jazai fa huwa lil umum. Maka setiap isim syart dan jaza, maka itu umum. Itu umum. Ya, tadi anda mengatakan. Ya. Yang dicontohkan, maja'ani minka raditu bihi. Apa saja yang datang darimu, itu umum. Apa aja? Raditu bihi. Raditu bihi. Antum berkata kepada calon istri antum, maja'a, ya, maja'ani minki raditu bihi, maja'ani minki raditu bihi. Apa aja yang datang darimu, aku terima. Nah, sifat baiknya, buruknya, jeleknya, gitu. Nah, jomblo nih, ya. Nah, gitu kalau mau ngerayu, nah, ngerayu apa? Memperbesar hati ya, nah, gitu ya Pak ya. Pengalaman Bapak ini. Nah, udah berapa akhwat yang gituin Pak? Satu ya. Ya. Taib. Itu umum. Fahuwa lil umum. Fajamiul asma'i syart lil umum. Maka seluruh isim-isim syartiyah itu umum. Itu umum. Mau yang ma syartiyah, ma, ya, itu umum semua. Man syartiyah itu juga umum. Nanti akan masuk ke pembahasan man. Nah ini man, ini dalam madhab Syafi'i itu umum. Kalau dalam madhab yang lain, semisal Hanafi, itu enggak umum. Ya, nanti ada perbedaan ke ranah praktek fikihnya. Ya, antara madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Nanti pas masuk man. Taib, mana lagi? Mana sekarang? Amma in. Adapun in syartiyah. Falaisat lil umum. Nah, kalau in syartiyah, dia bukan umum. Kenapa? Lianna in, karena in, laisalaha ma'anan. Dia enggak memiliki makna ya. In anda jika ya. In tazhab adhab, jika anda pergi aku pergi, nah, enggak ada maknanya. Fa laisa laha ma'nan fa hiya harfun wal harf la yatimu ma'nahu illa bi ghairi, karena dia adalah huruf, sedangkan huruf tidak sempurna maknanya kecuali dengan selainnya, sebagaimana kita telah mempelajarinya mengenai harf. Ini definisinya di buku-buku nahu, ya. Di buku-buku nahu. Apa kata Ibn Hajar mengenai huruf? Wal haf mala yasluhu. Ah. Ha? Ah, santa mala yasluhu ma'hu dalil ismi wala dalil fi'l. Pak Edi lupa atau diam aja dia Pak Edi. Huruf ialah yang tidak layak tanda-tandanya pada isim dan tanda pada fi'il. Karena tanda-tanda pada isim dia menunjukkan ke, apa definisi isim, dia menunjukkan pada dirinya sendiri, ada tanda-tandanya. Fi'il juga demikian. Mana lagi sekarang? Idan kalau begitu, kullu mubahamin minal asma fahuwa amun, maka setiap isim mubaham dia umum. Ka asma'i syarti wa asma'il istifhami wa ashamil mausulati, seperti isim-isim syart kayak tadi ya. Semisal berikutnya isim istifham. Isim istifham, ma istifham. Antum berkata pada ya, teman antum, ma indaka, ma indaka, apakah yang ada di sisimu? Nah, ma indaka, ini istifham, ini umum. Kemudian ma mausulah, ini juga umum. Ma mausulah, ma indakum yanfadu, wa ma indallahi baqin. Ma indakum yanfad, apa yang ada di sisi anda, yanfad, dia akan ya, habis, sirna. Wa ma indallah baqin. Nah, namun apa yang ada di sisi Allah, dia akan tetap ada, kekal selalu. Dia akan tetap ada. Nah ini, ma-nya ma mausulah. Ma mausulah itu cirinya apa? Yang dapat diganti oleh alladzi. Ma indakum yanfad. Alladzi indakum yanfad. Wa ma indallah walladzi indallah baqin. Hakada. Ini umum. Wa ma'na al-ibham fil asma'i syarti wal istibhami annaha la tadullu ala muayyanin. Sedangkan ya, makna ibham pada isim-isim, ibham dan isim syart di adalah dia tidak menunjukkan kepada sesuatu yang sudah ditayin, yang ditentukan. Sementara pada isim mausul dia membutuhkan kepada silah mausul. Silah mausul paham? Alladzi ja'ani, ja'ani itu silah mausul. Ra'aitu rajulan alladzi yadribu amron. Nah itu yang setelah alladzi itu namanya silah, silah mausul. Nah kalau mausul itu iftiqor, bukan ifkitar, tapi iftiqor. Ya, salah bukunya, dia penerbit salah biasa. Penerbit itu salah. Dia membutuhkan kepada silah mausul yang akan tu'ayyinu al-murada, yang akan nanti menjelaskan maksud, menentukan maksudnya itu seperti apa. Wa dzakara al-khamsata amsilatin, dan beliau di sini menyebutkan 5 contoh lil ismi al-mubhami, pada isim mubham fil baiti tali, pada bait sebagai berikut walladhi yali dan yang setelahnya. Qala walabdu man fi aqilin walabdu ma fi ghairihi walabdu ayyin fihi ma. Yaitu lafad man pada akil dan lafad ma pada selain ghairu akil. Kemudian lafad ayu pada keduanya, bisa akil dan ghairu akil mengenai ayu. Ya, ayu ayya ayyi. Akhlaman pada akil, ma pada ghairu akil. Nah, kita baca lagi sekarang sini. Tafadhal, dibaca sini ya. Mirza. Ma min sya'nihi, ma min sya'nihi ay ya kila walaysal muradu diddal majnuni wa ala hada lahu kulta akrima la akrim fil amr akrim akrim man fil baiti minal majani majani na sofa sofa kal soha kalamka fi anna majanina min sya'nihim ayyakilu ayyakilu idan ihtiraza minal ihtirazun idan ihtirazun minal ladhi laysa bi'aqilin wal ladhi laysa bi'aqilin yuqalu fihi ma wa hadha fil ghalibi anna man fil aqili wa man lakini wa ya'ti ahyanan bil aqsi kaqawli ta'ala fangdihu ma tawba lakum minan nisa'i aja'at ma fil aqili wa ma huna bimakna man wa kaqawli ta'ala faminhum man yamshi ala batnihi aja'at man liwayri aqili faquluna faquluna inna man lil akili wa man lil akili hada binaan ala al-walibi lakin ida ta'amalta wajadta annahu labudda min naqtatin min nuqtatin lil khuruji anil asli fala ta'ti ma lil akili illa bisababin wala man lil akili illa bisababin umur wa'am. Nah, ya, kemudian kata beliau walabdu man fi akilin, lafat man pada yang berakal dan lafat ma pada ghairu akil, walabdu ayyi ayyun fihima, yang dapat yang akil dan ghairu akil. Kalau man itu untuk berakal, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, ya, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu perhatikan, waman ya'mal, barang siapa yang beramal. Ini umum siapa aja. Ya. Misqala dzarratin khairan yarah. Walaupun beramal kebaikan sebesar biji zarrah, yarahu, dia akan melihatnya. Nah, ini kalau ma syartiyah. Kalau ma mausulah, ma mausulah yang bisa bermakna alladhi. Ya. Walahu man fis samawat, walahu man fis samawat, walahu man fis samawati. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit wal ardi, dan di bumi. Ini umum. Kalau yang man istifham, man ba'asana min marqadina, siapakah gerangan yang membangkitkan kami dari tidur kami, kata penghuni kubur. Nah, ini maksudnya ketika mereka dikubur, disiksa dikubur, tegak hari kiamat, tiup sangkakala, mereka mati, hancur semua. Semua mati, yang dikubur maupun yang hidup di bumi, mati semua, hancur semua. Kemudian ditiupkan sangkakala lagi, bangun. Nah, baru mereka mengatakan, man ba'asana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tidur ini. Bukan ditiup, mereka berbicara seperti ini ketika tiup sangkakala yang pertama, bukan. Tapi tiup sangkakala yang kedua. Itu umum, man, siapa dia yang bangunin kami ini, gitu. Nah, ini man istifham. Kalau man mausul tadi contohnya gimana? Ya, walahu man fis samawat, dan milik Allah lah man fis samawat. Semua umum apa yang ada di langit dan di bumi. Man fis samawat wal ardh. Nah, ini man umum. Itu untuk berakal. Qala labdu man takunu lil akil. Itu untuk yang berakal. Walabdu ma li ghairihi. Untuk yang ghairu akil. Wa ayyun salihatun lil akil wal ghairil akil. Nah, kalau ayyun itu untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Wal muradu bil akil huna, yang dimaksud dengan yang berakal sih, ma min syanihi ayyakin, yaitu yang dia dapat berakal. Walisan murada diddal majnun, yang dimaksud sini bukanlah kebalikan dari orang gila. Ya, maka man di sini dia adalah umum. Dia adalah umum. Tadi saya sudah sebutkan ya, ini perbedaan pemahaman antara Syafi'iyah dan Hanafiyah. Kalau Hanafiyah berpendapat man tersebut bukan umum. Ya, sehingga man itu ya, kalau dalam mazhab Syafi'i misalkan disebutkan man ya, maka yang terkena konsekuensinya siapa saja. Misalkan sering dicontohkan ya di dalam kitab ya Takhrijul Furu' 'alal Usul ya, mengenai konsep man ini adalah umum ya, dalam mazhab Syafi'i disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinah faqtuluhu, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang, ini kan man syartiyah gitu kan, barang siapa yang mengganti agamanya murtad, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Dalam mazhab Syafi'i itu baik yang murtad perempuan maupun yang laki-laki maupun yang banci, ini dalam mazhab Syafi'i ya, murtad pria, wanita, bencong sekali pokoknya, kalau dia murtad bunuh ya, tunggu 3 hari dulu tentunya, dinasihatin 3 hari, gak mau juga bunuh. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dibangun di atas teori ini, bahwasanya man itu umum. Kalau dalam mazhab Hanbali, oh enggak ya. Hanbali, afwan, siapa? Hanafi, lupa saya, Hanafi. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi, enggak, oh enggak, itu man itu khusus, bukan umum, itu khusus buat cowok. Apa indikatornya? Indikatornya itu domirhu. Man baddala dinahu faqtuluhu, kata mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menyatakan kalau perempuan itu ada indikasinya, yaitu terdapat sigot tersendiri, redaksi sendiri, yaitu manah atau manatan. Manah atau manatan. Manah atau manatan. Ini mardud, lemah argumen ini, pendapat Hanafiyah ini, fikihnya ya, lemah. Yang sahih, yang rajih, yang kuat, yang benar, yang tepat, inilah madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahwasanya man itu umum. Maka man baddala dinahu faqtuluhu, mau laki, perempuan, banci, murtad, dibunuh oleh pemerintah. Ya, bukan RW antum, kampung antum ya. Tidak bisa pemerintah. Nah, kemudian apalagi dalil yang lain ketika Fathul Mekah. Ya, ketika Fathul Mekah, ya semua orang lari, dibunuh. Ya. Tapi Rasulullah SAW memberikan pengumuman. Kata Nabi SAW, man dakhalal bait, ya man dakhalal masjidal haram fahuwa aminun. Wa man dakhala baitahu wa aghlaqa alaihi babahu fahuwa aminun. Wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram? Man, siapa aja? Siapa aja? Maka dia aman, enggak dibunuh. Ketika penyerbuan ke kota Mekah. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, Abu Sufyan bin Harb, suami dari Hindun, bapak dari sahabat Nabi Muawiyah, bahkan mertua Nabi, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Karena Abu Sufyan pembesar. Maka siapa aja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, siapa aja, itu umum. Itu umum, maka dapat jaminan keamanan dari Nabi, maka dia aman. Ya, maka dia aman. Maka man ini termasuk sigoh yang umum, baik syartiyah, mausulah maupun istibham. Ini umum. Bisa dipahami enggak di sini? Ya. Ya, kalau istibham jelas ya. Kayak tadi perkataan orang-orang kafir di kuburan, ya, man ba'asana min marqadina, siapa yang membangunkan tidur kami setelah ditiupkan sangkakala yang pertama, tiupkan lagi sangkakala yang kedua, kaget mereka. Man ba'asana min marqadina hadza, siapa yang bangkitin kami? Nah, barakallahu fiik. Sudah bisa dipahami sini? Ya, ngerti ya? Kemudian kata beliau, wa ala hadza law qulta, oleh karena itulah seandainya Anda mengucapkan, akrim man fil bayit minal majanin. Man tadi untuk apa? Akil atau ghair akil? Akil dalam madhab Syafi'i. Akil. Akil. Nah, kata Syekh, seandainya Anda mengatakan, akrim, muliakanlah man fil bayit minal majanin. Muliakanlah orang-orang yang ada di dalam rumah. Ya, dari kalangan orang-orang gila. Shahha kalamuka. Maka ucapan Anda itu sudah dianggap benar. Kenapa demikian? Di annal majanin min sya'nihim ayyakilu. Ya, karena orang gila, ya. Ya, itu ya, min sya'nihim ayyakilu. Itu dari orang gila itu, ya, ada lagi, ya. Nah, idan ihtirazu min alladhi laisa bi'aqilin. Kalau begitu ini adalah ya pengecualian dari orang-orang yang tidak berakal. Walaisa walladzi laisa biaqilin yuqalu lahu fihi ma. Dan yang tidak berakal cukup dikatakan dengan ma. Jadi akrim ma fil bait minal majanin. Harusnya begitu kan? Wa hakad hadha huwa al ghalib. Ya, ini namun ini kebanyakan saja. Enggak mesti kalau mesti berakal itu pakai ma. Ya, golib aja annaman lil akil. Ini kebanyakan aja. Wa ma li ghairi akil, li ghairi al akil. Ini kebanyakan aja. Ahyanan bil aks, terkadang kebalikannya. Bahwasanya man untuk ghairu akil dan ma untuk yang berakal. Contohnya fankihu ma tawabalakum minan nisa. Ya enggak? Nikahilah wanita yang kalian sukai. Ma-nya itu berakal apa enggak? Masa antum disuruh nikahin orang gila? Ya enggak, Syabul? Ya, ya berakal lah, ya, ya berakal, ya, yang ada akal. Nikahilah, ma tawabalakum minan nisa, wanita yang kalian sukai. Ya, maka datang dengan lafaz ma lil akil, wa ma huna bi makna man. Ma-nya di sini maknanya adalah man. Fankihu man tawabalakum hakata. Dan semisal firman Allah, faminhum man yamshi ala batnih. Maka diantara mereka hewan-hewan tersebut ada yang man, ada yang yamsi berjalan ala batnih, di atas permukaan bumi tadi. Faja'at man li ghairi al akil. Man ini diperuntukkan ini untuk ghairu akil, padahal dia adalah untuk berakal. wa qaulina innaman lil aqil wa ma li ghairil aqil hadza bina'an 'alal ghalib. Maka penuturan kami man untuk yang berakal, ma untuk ghairu aqil, itu berdasarkan kebanyakan aja. Lakin idza ta'amalta, namun apabila Anda memperhatikan dengan seksama, wajadta, Anda akan mendapati annahu labudda min nuqtatin lil khuruj 'anil asl. Bahwasanya dibutuhkan adanya permasalahan untuk keluar dari hukum asal. Ya, maka Anda tidaklah mendatangkan ma lil aqil kecuali dengan sebab adanya nuktah, adanya problem, adanya permasalahan. Akan dan man tidaklah Anda akan mendatangkan man, Anda akan menetapkannya untuk ghairu aqil kecuali juga lisababin, kecuali juga karena suatu sebab. Wallahu a'lam. Ya. Sudah? Hah? Apa? Permasalahan. Ada kasus. Ada kasus. Nah, ya sebelum masuk ke ya ke Aina, ada Ayu yang belum kita bahas. Ayu. Ayu belum dicontoh, beliau tidak berbicara di sini tentang Ayu ya. Bicara enggak? Oh, ada. Ada nanti. Ada enggak Ayu? Ayu itu sebut juga umum. Ya. Nah, Ayu di sini ada syartiyah, istifhamiyah, ada mausulah juga. Ya. Dan tidak termasuk di sini Ayu harfun nida, temannya ya. Ya, temannya ya. Enggak termasuk di sini ayu harfun nida. Kemudian ayu yang berfungsi sebagai na'at atau sifat. Ya. Namun ayu yang dimaksud di sini adalah ayu istifham, ayu mausulah dan ayu syartiyah. Kalau yang ayu syartiyah contohnya yang mana? Yang ainama ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Ya. Ayyama ajalain, mana saja dari dua waktu yang telah ditentukan, qadaitu fala tudwana alayya. Atau ayya mausulah, ayu mausulah. Ayya mausulah ini contohnya, summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuma ayyuhum ashaddu 'alal rahmani 'itiyya. Kemudian pasti kami akan tarik dari setiap golongan di antara mereka siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Allah yang Maha Rahman. Ya. Nah, kalau enggak salah ada nanti ya. Nanti aja insyaallah. Ya. Ayyama ajalaini qadaitu fala udwana alayya, itu ya di surah Al-Qasas. Ya. Itu kalau ayunya syartiyah. Kalau ayunya istifhamiyah, lina'lama ayyul hizbaini ahsali ma labithu amada. Lina'lama ayyul hizbaini, itu istifhamiyah. Siapakah dua golongan? Atau ayunya itu mausulah, semisal tadi summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala rahmani itiyya. Dan dia terkadang bisa berakal dan juga tidak berakal. Nah, kemudian qala walaqdu aina wa huwa lil makani kada mata wal mawdu'u liz zamani. Demikian pula dengan aina, dia diperuntukkan untuk menunjukkan makan, tempat, demikian pula mata, ma'al maudhu yang dia diletakkan untuk menunjukkan zaman, waktu. Nah. Syahrul baca. Fa aina huna bi ma'na man tajawuzi. Tajawuzi lil makan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jariyah lil jariyata lil jariyati. Lil jariyati aina Allah? Aina Allah ya aina Allah. Ah. Terus fastafhama an makanillahi faqalat fis samani. Wa qala ahlut tahrifi inna qawlan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aina Allah yuridu bidzalika aina mulkullahi wa hadha gharibun an yas'ala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam al-jariyati ajariyata aina mulkullahi thumma taqulu fis samai wal ardu fi mulk wal ardu fi mulki man kada mata wal al mawdu'u liz zamani wa mata ismun istifhamun wa ta'ti ismu istifhamin ismu istifhamun ismu istifhamin wa ta'ti isma syartin wa hiya liz zamani taqulu mata ya'ti zaidun fa yuqalu ghadan فالجواب يدل على الزمان وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يسأل عن زمانها فقال إذا ضيعت الأمانة إذا الأمانة نائب الفاعل الأمانة فانتظر الساعة ولم يقل ذاك وقتها بل قال انتظرها يعني هي قريبة إذن الأسماء المبهمة من الألفاظ العموم من الألفاظ العموم وذلك كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. نعم. Bagaimana bacanya Syahrul? Ya. Walabdu aina. Ya. Lafat aina huwa lil makan untuk menunjukkan tempat. Begitu juga dengan mata yang untuk menunjukkan zaman. Nah, aina yustafhamu biha anil makan. Aina dipergunakan untuk bertanya tentang tempat. Sedangkan mata, aina bahasa Indonesianya Pak, di mana? Sedangkan mata digunakan untuk zaman. Ya, taqul aina Zaidun tas'alu an makanihi. Misalkan Anda berkata di mana Zaid, berarti Anda bertanya tentang posisinya. Amma law kana qala Zaidun ja'a faqulta aina huwa? Ada, misalkan ada seorang yang berkata Zaidun ja'a, Zaidun telah datang. Kemudian Anda berkata aina huwa, di mana dia? Yakni aina dari para pria. Fa aina huna bi makna man. Wa yajuzu ain takuna aina ala sabili at-tajawuzi lil makan. Ya, maka aina di sini pada kalimat aina huwa min ar-rijal, maka aina di sini maknanya adalah makna man. Yang boleh saja di sini aina ini menjadi salah satu dari mengatakan di atas langit. Qala ahlu lughah, qala ahlu tahrif, orang-orang yang menyimpang mengatakan inna qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam aina Allah yuridu bidzalika aina mulkullah. Ya, yang dimaksud Nabi SAW bertanya di mana Allah, yang dimaksud adalah pertanyaan di mana kerajaannya Allah. Allah ghoribunnya aneh ya. Ayas ala ar-rasulah al-jariyata, Rasul bertanya kepada budak wanita tadi, aina mulkullah, di mana kerajaan Allah. Summa taqul fis sama, kemudian Anda mengatakan fis sama, di atas langit. Wal ardu fi mulki man, kalau begitu bumi ini ya, ini kerajaannya siapa? Kerajaannya siapa? Hah? Bukan kerajaan Allah. Penganut Nyi Roro Kidul kalau begitu. Nah. Taibar. Sudah ada nih. Ntar lagi. Kita lanjut aja nanti habis zuhur, langsung. Ya, habis zuhur ini dulu. Sebelum nanti takjilun ada. Subhanallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala kana wa mata wal mawdu' li zaman. Berikutnya juga dengan mata ada kada mata. Demikian pula dengan mata al mawdu'. Ya, al mawdu' yang diletakkan di zaman. Naam, tafadhal dibaca di sini. Hah? Cuma belum dibahas. Mata ismu istifham ta'ti. Mata itu ada isim istifham. Wa ta'ti, dan dia juga datang dalam bentuk isim syartin. Dalam bentuk isim syarat. Nah, ini mata. Misalkan isim istifham, enggak ada mata mausulah, itu enggak ada. Ya. Nah, kalau misalkan di isim syartiyah, mata syi'ta jituka. Mata syi'ta jituka. Kapan saja engkau mau, jituka, aku datang padamu. Mata syi'ti jituki. Hakan. Kapan saja adinda mau, aku datang pada adinda. Mata syi'ti jituki. Nah, ini kalau syartiyah. Nah, ini umum. Nah, kalau istifhamiyah, ya, mata taji. Mata jikta, mata jikti. Nah, ini enggak ada mata mausulah, ini enggak ada. Nah, ini yang dia umum. Taib barakallahu fikum. Nah, qala wa hiya li zaman. Nah, ini dia untuk menunjukkan keterangan waktu. Ya, qala taqul mata ya'ti Zaidun, kapan Zaid itu datang? Fa yuqal ghadan, maka dijawab besok. Fal jawabu yadullu ala zamanin, maka jawaban ini menunjukkan kepada sesuatu yang umum. Wa qala rajulun li nabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah, ada seorang yang berkata kepada nabi, kapan hari kiamat tiba? Yas'alu an zamaniha, dia bertanya tentang waktunya. Qala fa qala, maka nabi menjawab, idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah, apabila amanah sudah disia-siakan, fantadhiri sa'ata, maka tunggulah ya as-sa'ah, saat kedatangannya hari kiamat tersebut. Amanah sudah disia-siakan. Maka ini berfaedah umum. Ini berfaedah umum, umum jadinya. Mata kapan itu? Walam yakul dzaka waqtuha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab, ini waktunya ini begini. Ini begitu. Dzaka waqtuha, inilah waktunya. Tidak demikian. Bal qala, namun beliau menjawab, ya intazirha, tunggulah. Ya, tunggulah. Yakni hiya qaribatun. Maksudnya apa? Kiamat tersebut qaribah, dekat lagi. Bisa dipahami sini? Nah, ini mata yang mausulah itu umum. Ya, itu umum. Kayak antum mengatakan ya kepada teman antum. Ya, mata tazur, mata taji, ya. Ila baiti, kapan Anda datang ke rumah saya? Ini umum. Ya, enggak ditakyin di situ. Baik. Idan kalau begitu al asma'a al mubahamah, ini udah dibaca? Belum. Hah? Udah apa belum? Idan kalau begitu al asma'a al mubahamah, isim-isim mubaham min al-fadil umum. Kalau begitu isim-isim mubaham semuanya adalah dari lafaz-lafaz yang umum semuanya. Wal asma min alfadil umum, wa dzalika ka asma'i syarti wa asma'i istifhami wa asma'il mausulati, demikian pula dengan isim-isim syarat, isim-isim istifham, dan isim-isim mausul. Nah, ini semuanya menunjukkan kepada sesuatu yang umum, lafaz-lafaznya umum. Nah, berikutnya ini ya sekarang ya. Nah, Mas Fatur. Yeah. mausufun bil ilmi wala yusafu bil aqli wa asma'ul istifhami kulluha lil umumi mithlu qawlina man yaqumu fa idza qama ay wahidun ayyu ay wahidin safa wal asma'ul al mawsulatu kulluha lil umumi mithlu qawli ta'ala walladhi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun alladhi mufradun muftaraun wal khabaru ulaika wa huwa jam'un fadalla dhalika ala anna al asma'a al mawsulata kulluha hatta al-mufradi al-mumumi wadakaru al-malifu khumsat amfilatin ia al-awalu min man lil-aqli asal itu ma li-ghoi lil-aqli asal itu ayun lil-aqli wa ghoiri wa hadihi al-thalathatu taqunu syartiyatan atau istiqdamiyatan atau mausulatan arabium aina lil makani khamisu mata lil zamani wa hadani al ismani Al-Ismani Wa'adha al-Ismani Ya'yani Isyartin Aw istifhami. Nah Qala Fa'asma'u syart Isim-isim syart. Misal Man ya'mal su'an yujizabihi. Ini umum ini. Siapa yang berbuat keburukan maka dia akan dibalas. Ini umum. Ini isim-isim syartiyah. Semisal antum mengatakan atau antum membacakan ayat man ya'mal misqala dzarratin khairan yara syarran yara. Ini umum man. Nah, ini hadhihi lil aqil. Ini untuk yang berakal. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Hadhihi li ghairil aqil. Wa ma masyartiyah. Yang masyartiyah untuk ghairu aqil. Ya, dan apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan, ya'lamhu Allah, maka Allah akan mengetahuinya. Atau kita bacakan contoh yang lain, kalau mausulah tadi, ya maja'ani minki raditu bihi, apa saja yang datang darimu kepadaku aku meridhoinya. Ini umum. Ini untuk yang ghairu aqil. Baik, kemudian wa ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Ayyan itu ayu ya, ayyan. Ya, itu maf'ul bih muqaddam. Artinya tad'u ayyan. Ya. Naam, dari nama-nama Allah apa aja yang kalian seru, maka ayyan. Perhatikan. Maka ayu di sini lil alimi wa laysat lil aqili. Kan kalau tadi di muqaddimah di pembahasan yang sebelum tadi sebelum zuhur, ayu itu solihatun lil aqil au li ghairil aqil, kan begitu. Tapi di sini dikritik oleh Syekh kalau memberikan contoh dengan ayat ini, ayu di sini lihat perhatikan huna lil alimi wa laysat lil aqili. Diperuntukkan untuk yang memiliki ilmu, bukan yang memiliki berakal. Kenapa? Karena Allah mausufun bil ilmi, karena Allah disifati dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan akal. Wala yusafu bil aqli. Allah tidak disifati dengan akal. Wa asmaul istifham kulluha lil umum. Isim-isim istifham. Isim-isim istifham semuanya umum. Semuanya umum isim istifham. Baik ma istifhamiyah ya. Man istifhamiyah, ayu istifhamiyah, ya, aina istifhamiyah, itu semuanya umum. Mata istifhamiyah, semuanya umum. ini semuanya umum. Mislu qawlihi ta'ala walladhi ja'a bisidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Mana belum ya? Atas ya. Wa amal istifham kulluha lil umum mislu qawlihi man yaqum, siapakah yang berdiri? Nah, ini umum mannya. Mannya istifham, ya enggak? Fa idza qama ayyu wahidin shaha. Apabila berdiri ayyu wahidin, siapa saja dari salah seorang yang berdiri shaha, maka telah tepat pernyataan tersebut. Karena ini umum siapa aja. Kalau antum mengatakan ya di hadapan anak-anak TPA man ya'rif, ya, man ya'rif fal yarfa yadahu, siapa yang tahu angkat tangannya, siapa aja yang angkat tangan, ini umum ya. Yang angkat tangan siapa aja, ini umum ya. Ini isim istifham mannya. Antum berkata ya, ya man daraba zaidun, man daraba zaidan, oh angkat tangan anak, oh, ini umum siapa aja ya. Allah tadi berfirman apa, man ba'asa min marqadina hada, siapa yang membangkitkan kami dari tidur, ini umum karena mereka enggak tahu itu siapa yang bangkitkan ya, setelah ditiup sangkakala yang kedua. Wal asma'ul mausulah kulluha lil umum, nah isim-isim mausul ini semua umum, isim-isim mausul ya kulluha mana mislu qawlihi ta'ala walladhi, nah, ini perhatikan isim mausul alladhi, alladhi ja'a bisidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun, nah, ini umum ya, alladhi ja'a bisidqi, nah, ini umum yang datang membawa kebenaran, wa saddaqa bih, dan dia membenarkannya, maka mereka lah orang-orang yang bertakwa. Alladhi itu mufrad mubtada, khabarnya mana ulaika, dan dia adalah jamak, nah, ini umum, ini umum ya, semua isim-isim mausul ini umum. Walahu man fis samawati wal ard, walahu man fis samawati wal ard, miliknya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, umum semuanya, malaikat, jin, setan, hewan, manusia, itu semua punya Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian mana lagi? Padahal dzalika ala annal asma'a al mausulata, maka hal ini menunjukkan bahwa isim-isim mausul kullaha semuanya, hatta al mufradi lil umum, sampai mufradnya itu adalah diperuntukkan untuk umum. Wa dzakara al mu'allifu khamsata amsilatin, maka musannif di sini al-Juwayni al-Amriti memberikan 5 contoh. Yang pertama, man lil akil, ma li ghairil akil, ayyu lil akil wa ghairihi. Nah, ini berdasarkan di bait ya. Di bait yang beliau memberikan contoh-contoh lafaz-lafaznya, kullu mubahamin minal asma min dzaka ma li syarti min jaza wa labdhi man fi akilin wa labdhi ma fi ghairihi wa labdhi ayyin fihi ma wa labdhi aina wa huwa lil makan kada mata al mawdu'u liz zaman. Ini ada 5 di sini. Yaitu man lil akil, ma li ghairil akil, ayyu lil akil wa ghairi, kecuali pada contoh tadi ayyan ma tad'u falahul asmaul husna, itu tidak tepat lil akil. Lil ya lil alim. Kenapa? Karena Allah tidak disifati dengan akal. Namun Allah disifati dengan ilmu. Wa hadhihi as-salasatu takunu syartiyatan au istifhamiyatan au mausulatan. 3 ini itu pada syartiyah, mau istifhamiyah maupun mausulah semuanya. Ya, ini 3 ini. Yang man, baik man syartiyah, man mausulah, man istifhamiyah. Ya, kalau man syartiyah tadi jelas contohnya di ayat. Di ayat ya, ramai ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Man ya'mal, siapa saja yang beramal kebaikan, maka dia akan melihatnya. Siapa aja umum, siapa aja umum. Kalau syartiyah itu syartiyah ya. Atau kayak tadi seorang mau menikah kemudian berkata pada calon istrinya, ma ja'ani minki raditu bihi. Apa saja yang datang darimu kepadaku, aku meridhoinya. Wah, gombal ya, biar diterima ya khitbahnya. Nah, itu umum. Berarti sang perempuan ya, sang maktubah akan merasa, wah, Kalau begitu dia akan menerima semua sifat saya nih. Okelah. Ya, saya terimalah lamarannya begitu. Karena umum. Nah, karena umum. Gitu. Paham enggak, Syamul? Nah, ini umum. Nah, kalau man istifhamiyah atau menyatakan kayak tadi dicontohkan oleh Syekh, man yakum, siapa yang berdiri? Man man ya'rif. Ya. Siapa yang tahu? Nah, tiba-tiba ada yang tahu atau ada yang berdiri. Oh ma'ayu ahadin. Siapa aja yang berdiri sah. Sah itu umum. Kemudian ma li ghairil aqil. Ma yang untuk yang tidak berakal. Ya, yang tidak berakal, ma ini diperuntukkan untuk tidak berakal. Ini baik ma-nya itu adalah mausulah atau ma-nya ya, istifhamiyah atau ma-nya ya, ma syartiyah. Kalau tadi ma ja'ani minki itu ma mausul itu ya, ma ya bukan man tadi ya, terketukar ya. Tadi sudah kita berikan contohnya juga. Kemudian mana lagi? Ayun lil akil wa ghairi. Ayun yang untuk yang berakal atau yang lainnya. Hadhihi salasatu takunu syaqiyatan istifhamiyatan au mausulatan. Yang berikut yang keempat, aina lil makan. Aina yang menunjukkan kepada makan. Kepada makan digunakan untuk ya menunjukkan keterangan tempat. Sementara mata li zaman. Ya. Nah, aina ini umum. Ya, baik syartiyah maupun istifhamiyah. Enggak ada mausulah aina. Ya, kalau dia contoh syartiyah ya, aina tajlis ajlis, di mana saja Anda duduk, aku duduk. Aina tadhhab adhhab, di mana saja Anda pergi, aku pergi. Aina tadrus adrus, ya, di mana saja Anda belajar, saya belajar. Nah, gitu. Nah, ini mengenai aina. Ini umum. Ini umum aina tersebut. Naam. Kemudian mana lagi kata beliau? Wa mata li zaman, digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu. Ini umum juga baik syartiyah maupun istifhamiyah. Ya, kalau tadi syartiyah aina tajlis ajlis aina ya. Kalau aina istifhamiyah aina Allah gitu. Aina takun? Di mana Anda berada? Aina Allah, di mana Allah? Ini umum. Kalau mata mata syartiyah, mata syi'ta ji'tuka. Atau kalau istifhamiyahnya mata taji, kapan Anda datang? Ini umum. Ya. Wa hadhihi al-asma'u ya'tiyani li syarti aw li istifham. Nah, kedua isim ini aina dan mata itu dia hanya datang untuk syartiyah maupun istifhamiyah. Tidak ada dalam bentuk mausulah. Ya udah jam 1 ya. Ya, ngantuk ini. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Nah, kalau ada yang mau bertanya, tafadhalu, silakan.